cinta kulang nubun abang riki telah menda mangun sengkondang tatos tutun tetombong masing mantun agada putri namine atun akulong riki mbak estu bade pato Jampi, jampi wuyo, sang es, jampi wutun, pripun.